Hadis yang pertama dalam bab bil muhafazah ala al-a'mal. Wa'an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail, man barang siapa nama yang tertidur, ketiduran, ya dia terluput karena tertidur dari hizbnya. Hizb yani al-juz'u min asy-syai. Qala Muhammad rahimahullah, al-hizb yani al-juz'u min asy-syai, yani satu amalan tertentu. Apakah membaca Quran atau salat malam atau zikir-zikir lain. Dia punya kebiasaan misalnya setiap malam baca Quran satu juz. Iya. Dia biasa misalnya sebelum tidur baca Quran satu juz. Atau sebelum pulang dari masjid dia baca satu juz. Di malam tersebut dia tertidur. Pulang ke rumah lupa, langsung tidur. Lupa membaca satu juz. Atau dia biasa salat witir 3 rakaat atau 4 rakaat, di malam tersebut dia karena capek tertiduran. Bangun subuh. Atau an syai'in minhu. Atau tertidur dari sebagiannya. Ya, dia biasa baca Quran satu juz setiap malam, baru setengah juz di masjid udah ngantuk. Ya, dia pulang. Nyata pulang di rumah terlupa dia tidur. Ya. Qala barang siapa yang mana manisis bimina lail, barang siapa yang tertidur dari amalan, satu amalan, satu bagian amalan yang dia lakukan di waktu malam, yang biasa dia lakukan, an aw an syai'an minhu, atau dari sebagiannya, sempat melakukan sebagian tapi sebagian lagi tertidur. Qala faqarahu ma baina salatil fajri wa salatid duhri. Kemudian dia mengganti mengqadanya, membaca di waktu antara selesai salat subuh sampai zuhur. Di pagi hari dia ganti satu juz. Ya, tadi malam tertidur maka dia pagi harinya ganti satu juz. Qala kutiba lahu, maka ditulis untuknya ka'annama qara'ahu minal layil. Ya, seakan-akan dia membacanya di waktu malam. Ini kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, hadza fihi dalil, ini dalil ala anna al-insan, seseorang semestinya yang bagi lahu, seyogianya bagi dia, idza kana ya'tadu syai'an min ibadah, kalau dia sudah biasa melakukan satu ibadah tertentu, an yuhafidha 'alaiha, hendaknya menjaganya, merutininya, menjaganya, terus melakukannya. Walau ba'da dhihabi waqtiha, walaupun setelah habis waktunya. Walaupun biasanya dia baca satu juz itu malam hari, tapi karena tertidur maka tetap terjaga-jaga dengan membacanya di pagi harinya. Nah, namun khusus salat witir, kalau dia biasa salat witir 3 rakaat, kalau dia menggantinya di siang hari maka harus dia genapkan. Kalau witir itu malam. Ya. Kalau dia biasa salat witir 3 rakaat kemudian tertidur, maka pagi besok diganti dengan salat 4 rakaat. Kalau dia biasa 5 rakaat, maka kalau tertidur besok ganti 6 rakaat. Tidak ganjil. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, walakin idza kana yutiru fil laili fa innahu idza qadahu fin nahar la yutir walakinahu yashfa'ul witr ayazidu raq'atan. Namun kata beliau, apabila amalan dia itu salat witir, biasa salat witir di malam hari kemudian tertidur, iya, maka hendaknya dia mengqadanya 4 rakaat. Nah, dia mengqadanya tidak witir tapi menggenapkannya. Bagaimana caranya? Yaitu menambah 1 rakaat. Kalau dia biasa 3 rakaat ditambah 1 menjadi 4, kalau biasa 5 maka 6 dan seterusnya. Apa dalilnya nanti? Dalilnya hadis yang terakhir dalam bab ini. Iya, Rasulullah SAW kalau terluput salat malam, beliau menggantinya di siang hari 12 rakaat. Karena kalau beliau biasaan 11 rakaat, ketika mengganti beliau ganti dengan 12 rakaat. Nah, yang kedua, berkata Sumbathaymin rahimahullah ta'ala, juga diambil hadis ini, kata beliau, annahu yanbaghi linsan, seyogianya bagi seseorang, al-mudawamah alal fi'il khair, untuk terus menerus ia melakukan amal baik yang dilakukannya, wa alla yada'a ma nasiyahu idza kana yumkin qada'uh, dan hendaknya dia tidak meninggalkan amalan yang biasa dilakukan yang dia tinggalkan karena lupa. Jadi kalau mungkin diqadha maka harus diqadha. Adapun yang tidak mungkin diqadha maka tentunya tidak, ya, tidak apa-apa, dia tidak ada dosa, tapi juga dia tidak bisa mengqadha. Apa contohnya tidak bisa diqadha? Yang sering diingat kepada ulama kita adalah zikir as-sabah wal masa. Ini perlu diingat, ya, karena waktunya adalah sebelum terbit matahari kalau itu zikir sabah, dan sebelum terbenam matahari kalau zikir masa. Kalau sudah lewat waktunya maka tidak ada qadha, sudah habis waktunya, maka ya dibiasakan ba'da shalah, ya, setelah zikir disempatkan untuk membaca zikir sabah, zikir pagi, ya, sebelum pulang sore hari dibiasakan membaca zikir al-masa. Karena kalau sudah waktunya lewat lupa, iya, sudah sholat duha baru ingat tadi pagi, tadi belum sempat zikir sabah, sudah habis waktunya, tidak mungkin diqadha. Demikian juga setelah buka puasa azan maghrib baru lupa tadi belum zikir masa, maka tidak ada waktunya lagi. Ini termasuk yang tidak bisa diqadha. Nah, adapun yang lainnya, contohnya salat sunnah rawatib biasa dia lakukan nambah dia zuhur, atau dia tertidur atau ada tamu tersibukan sampai asar dia belum sempat ba'diyah zuhur, ba'dal asar salat dia silakan 2 rakaat ba'diyah zuhur mengqadanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Lebih kejauh dia biasa salat, dia puasa sunnah 3 hari. Kebiasaan dia ya tanggal 13, 14, 15. Tapi ketika itu dia lupa, terluput tanggal 13-nya. Silakan 14, 15, 16, kan hukum asalnya puasa 3 hari tiap bulan itu boleh kapan saja, yang 3 hari. Walaupun yang afdal itu ayyamul bid. Walaupun yang afdal di hari-hari bulan purnama, tapi hukum asalnya boleh kapan saja 3 hari tiap bulan. Nah, intinya dijaga amalan yang biasa dilakukan. Iya, kalau dia tinggalkan karena lupa, dilihat. Kalau amalan tersebut amalan yang bisa diqadha, maka qadha. Ketika ingat, ketika bangun, diqadha. Dan kalau tidak, ya tidak boleh dia lakukan, jangan dia mengqadha apa yang tidak boleh diqadha. Mudah-mudahan itu ma'zur dan tidak ada laum, tidak ada celah atas dia karena lupa dan tertidur. Nah, Allah alam, bisa habis, insyaAllah, Allah berkata.